Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku nasihat lin-nisa'i, maka sebagaimana yang dijanjikan di pertemuan yang lewat, kita akan membaca atau kita akan sampaikan faedah tambahan seputar pemilu dari referensi yang lain. Ya, yaitu dari buku Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami. Yang buku ini pernah secara global saya bahas di kajian Sabtu pagi di Masjid Pogung Raya. Untuk hal yang lebih detail nampaknya di YouTube, di channel YouTube Pogung Raya masih ada rekamannya. Maka untuk yang minat untuk mentelaah lebih lanjut masalah ini, mengkaji lebih lanjut masalah ini, mengacu pada buku Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami, bisa memanfaatkan rekaman yang ada di channel YouTube di Masjid Pogung Raya. Dan sebagai tambahan faedah dalam berkaitan dengan buku Nasihat Lin-Nisa'i, kita akan coba baca satu pembahasan di buku ini, Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami, di halaman 57 tentang hukmul intikhabat. Dan sebelum kita bahas, jika kita mau membahas satu hal, terutama hal yang ramai dibicarakan dan bahkan diperselisihkan, maka satu hal yang penting adalah tahrir mahalin nizak, melakukan pemastian sebenarnya hal apa yang diperselisihkan. Di poin pembahasan ini semestinya dibahas hal apa yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih dan hal-hal yang diperselisihkan. Disampaikan oleh penulis Al-Intikhabat wa Ahkamu fil Fiqhil Islami Hafizullah Ta'ala, para ulama sepakat bolehnya pemilu, bolehnya pemilihan ketika pemilihan itu terbatas pada ahlil halli wal aqdi, orang yang memiliki otoritas untuk kapabel untuk memilih siapakah yang berhak untuk dipilih. Dan yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqdi adalah ru'asa unnas wa ahlul wijahah fihim, adalah para rois di masyarakat dan wujaha dan para tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Dan yang layak untuk berstatus sebagai ahlul halli wal aqdi adalah orang yang terkumpul pada dirinya khisalil ilmi, seorang yang berilmu, wal adalah orang yang baik agamanya, kemudian warai dan orang yang memiliki ide-ide dan pandangan yang bagus. Mereka-mereka ini pemimpin, orang-orang yang memiliki kriteria seperti ini disebut seperti itu, ahlul halli wal aqdi, karena mereka memiliki otoritas untuk mengikat perkara baiat dan mengurai apa yang mereka ikat. Artinya mengangkat kepala negara dan memperhentikannya. Fahadi suratun syar'iyatun, maka inilah adalah bentuk yang syar'i. Ya, tidak ada kesamaran padanya, rubar mana asalnya debu, tidak ada debu padanya, itu tidak ada kesamaran dan keraguan padanya. Karena hal ini satu hal yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dalam pengangkatan Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhum. Sehingga yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum pemilu kontemporer. Alat itakuno yang di mana lingkaran pemilihan di sini luas mencakup semua orang atau mayoritas orang. Ila kaulain, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, boleh. Pendapat pertama mengatakan boleh, tidak mengapa memanfaatkan atau mengambil metode ini, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama kontemporer. Kita lihat di catatan kaki nama-nama ulama yang dimaksudkan. Jadi antara mereka ada Muhammad Rashid Ridha di tafsir Al-Manar. Masya Allah, berarti anda masa yang lama ya. Sudah masa yang lama. Ini sudah ada pendapat demikian. Kemudian ada ya, ada nama misalnya Yusuf Qardawi di bukunya Min Fiqhid Daulah. Kemudian ada mungkin nama yang cukup akrab di tempat kita, dilihat di halaman setelahnya. Mungkin nama yang akrab di tempat kita atau yang di tempat kita mas. Ya, mungkin yang cukup akrab adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Nah, kemudian kembali ke atas. Sedangkan pendapat kedua, ini di halaman 58 ya. Al-man'u melarang. Fala yajuzu akhdhu, maka tidak boleh mengambil atau memanfaatkan metode pemilu ini. Bihadhi surah dalam bentuk ini, yaitu bentuk pemilu kontemporer. Ini adalah pendapat juga sebagian ulama kontemporer. Di antara sejumlah namanya bisa kita lihat di catatan kaki. Ya, ada yang di antara yang kita mungkin cukup akrab. Muhammad Abdullah Al-Imam, muridnya Syekh Muqbil di kitabnya Tanwirul Dhulumat, Bid Kashfil Mafasid wa Syubhatil Intikhobat. Ada Syekh Mahmud Syakir, ini saudaranya Syekh Ahmad Syakir di kitabnya Tarikh Al-Islami. Kemudian ada disebutkan nama Syekh Yahya Al-Hajuri di Mabadi Al-Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Ada Saleh Fauzan Al-Fauzan, diambil dari Quran Al-Jazira. Ada Syekh Abdurrahman Al-Barak di Mauqi'. Di Mauqi' itu situs Muslim alal internet. Itu di antara nama-nama yang disebutkan di sini. Ya, kita lihat adilatul qawlil awal, dalil yang mengatakan boleh memanfaatkan intikhobat atau pemilu. Bahasanya bai'at fi jauhariha, substansi bai'at ta'ni bermakna adalah pemberitahuan satu individu yang berbai'at kalau dia setuju dan ridha dengan person yang dibai'at. Dan ini satu hal yang terwujud pada pemilu kontemporer. Namun ini bisa disanggah. Sanggahan pertama, bai'at itu dilakukan setelah pemilihan dari ahlul hali wal aqdi. Dan kalau pemilihannya ahlul hali wal aqdi, ini disepakati. Sedangkan kalau ini yang diperselisihkan. Kemudian yang kedua, bai'at itu berbeda dengan pemilu dari sisi orang yang berbai'at itu mengumumkan ketaatannya, kepatuhannya, dan keridhaannya, lain halnya dengan pemilih dalam pemilu. Dia hanya yakhtar memilih dan membedakan siapa orang yang menurutnya layak untuk dipilih. Alasan yang kedua, realitas syar'i di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya intikhobat pemilu itu memiliki dasar syar'i yang teranggap. Kemudian disebutkan di antara peristiwa-peristiwa yang diambil untuk jadi alasan. Kita lewati poin tersebut. Kemudian alasan yang ketiga di halaman 61. Anak syariat atau bahasa syariat itu jahat datang dengan biktibar mempertimbangkan keridhaan masyarakat luas dalam bai'at, dan syariat tidak menentukan cara yang karenanya diketahuilah ridha masyarakat. Maka intikhobat pemilu adalah di antara metode kontemporer alati yang diketahui dengannya keridhaan masyarakat, dan tidak terdapat dalil syariat yang menunjukkan kalau itu terlarang, dan tidak dijumpai dalil yang membatasi cara pemilihan penguasa dengan cara-cara tertentu. Maka ini disanggah ya, bahasanya pemilu itu latu abar tidaklah mengungkapkan ridho manusia, ridho masyarakat pada hakikatnya, hanya mengungkapkan ridho peserta pemilihan. Meskipun ini bisa dijawab lagi, bahasanya mempertimbangkan atau mengetahui ridho semua masyarakat, anggota masyarakat, satu hal yang mustahil. Maka cukup ayah sulah ridha, terwujudnya ridha dari mayoritas atau sebagian besar. Dan golputnya sebagian orang dari keterlibatan dalam pemilu tidaklah kemudian merusak bahwasanya al-ikhtiar pemilihan ini adalah mengungkapkan ridha masyarakat. Karena mayoritas telah berpartisipasi dalam pemilu ini. Hatta sampai-sampai malam yusyarik, orang yang memilih golput, ada memusyarakatihi, maka golputnya itu karena ada beberapa sebab, min aham iha, di antara sebab yang paling penting adalah tidak pedulinya dia, orang yang golput, biman yakunu rais, tentang siapa yang nanti akan menjadi kepala negara. Kalau orang itu golput dengan alasan tidak peduli siapa yang jadi kepala negara, ini maka di sini disampaikan, fawa fil haqiqati radin bin natijah. Maka orang yang golput ini pada hakikatnya adalah orang yang rela dengan hasil pemilu, apapun hasilnya. Wa ilam yusyarik fiha, meskipun dia tidak ikut berkontribusi di dalamnya, ikut nyoblos. Itu di antara sejumlah alasan. Ada beberapa alasan yang lainnya bisa kita lewati karena sekedar gambaran saja. Kemudian ke halaman 65, dalil pendapat yang kontra dengan pemilu. Adilatul qauli tsani, alasan dalil kedua, alasan pendapat yang kedua yang kontra dengan pemilu. mereka mengatakan bahasanya pemilu itu lam ya'ti biha dalilun. Tidak ada dalilnya dan tidak dikenal oleh umat Islam. Walau kana fiha khairan, seandainya pemilu itu satu hal yang baik, para sahabat tidak akan meninggalkan metode pemilu. Nah, ini ada yang beralasan demikian, mungkin sebagiannya kita jumpai di Nasihatil Nisa. Ini disanggah. Ini termasuk mungkin alasan yang kuat yang dibawakan oleh penulis Nasihatil Nisa. Kita lihat sanggahannya. Anal asala fil muamalati wa su'un dunawiyah wa al-hillu wal ibah. Hukum asal, muamalah dan perkara yang bersifat duniawi itu halal dan mubah. Siapa yang melarang itulah yang yalzamu ad-dalil ala tahrim, wajib mendatangkan dalil tentang keharamannya. Itu. Wa ilam yajib, maka jika tidak dijumpai dalil yang mengharamkannya, fahadha dalilun, maka ini dalil bahasanya perbuatan tersebut diperbolehkan. Sangkaan yang kedua, di masa sahabat tidak diterapkan pemilu karena sahabat tidak membutuhkan penerapan metode pemilihan semacam ini. Karena ahlul hali wal akti itu sudah dikenal dan sudah terlihat tanpa perlu ada pemilihan. Sehingga falam yakun samata, tidak ada di sana faktor pendorong untuk menerapkan metode yang tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Lain halnya dengan kondisi kita di zaman ini, ada kebutuhan yang mendorong untuk mengetahui siapa orang yang ahlul halil wal aqdi yang layak untuk jadi wakil, ya, min khilalil intikhab, melalui pemilihan. Kemudian jawaban yang ketiga, bahasanya mengetahui pendapat semua orang satu hal yang tidak mungkin tercapai di masa itu. Maka mereka para sahabat itu tidak memakai metode pemilu, boleh jadi qad yakunu rajian, sebabnya karena tidak memungkinkan. Dan ini satu hal yang memungkinkan di zaman ini karena lengkapnya sarana komunikasi. Kemudian alasan yang kedua, kenapa yang kontra dengan pemilu, bahasanya dampak buruk yang melekat pada pemilu, ada fanatisme yang tercela terhadap kabilah, terhadap partai dan golongan, ada jual beli suara, kemudian ada antusias para caleg untuk menyenangkan para pemilih. Ada memecah belah barisan kaum muslimin, menimbulkan perselisihan dan perselisihan, kemudian pengkotak-kotaan di antara kaum muslimin. Wamayaqa, demikian juga apa yang terjadi berupa taswir, penipuan, tadlis, penipuan. Demikian juga pembelanjaan harta tidak dalam penyalurannya yang dibenarkan oleh syariat, buang-buang waktu dan menyia-nyiakan jerih payah atau banyak tenaga. Ya, maka itu alasannya. Di antara jawabannya ada di mungkin Al-Wajh Ats-Tsalits di halaman 67. Ya, di antara sanggahannya adanya dampak negatif dari satu perbuatan itu tidak menyebabkan secara langsung pengharaman. Hatta takuna hadil mafasid, sampai dampak negatif itu lebih banyak dari maslahat yang diharapkan. Sehingga penilaian terhadap intikhobat pemilu itu wajib dengan melakukan perbandingan maslahat dan mafsadah. ya tidak cukup, ya, tidak sah jika mencukupkan diri dengan memaparkan dampak negatif saja. Kemudian alasan yang ketiga bagi pihak yang anti pemilu adalah ya, qiyamul intikhabat. Ya, kegiatan pemilu itu di atas dibangun di atas mabda prinsip aktsariyah. Mana yang paling banyak, dan ini adalah prinsip yang tercela dalam syariat dengan banyak dalil dalam masalah ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasari'atul Islamiyah, paragraf salahnya, maka syarat Islam tidak ada padanya mayoritas dan minoritas, namun masalah yang dibahas itu boleh jadi kebenaran yang wajib diterima, meskipun yang menyampaikannya satu orang, atau kebatilan yang wajib ditolak, meskipun yang membawakannya adalah mayoritas manusia. Ya, maka jawabannya, kita coba lihat jawabannya. Anal masail, bahasanya permasalahan, jika memang jelas itu hak dan batil, maka tidak boleh ada pemilu di dalamnya. Ya, wa innama takunu intikhabat, pemilu itu hanya dalam masalah yang mubah, yang boleh mengambil ya juzul akhdu, mengambil pendapat yang manapun darinya. Demikian juga dalam wilayat kepemimpinan yang boleh diangkatnya salah satu calon untuk itu. Dan jawaban yang kedua, tidak mengambil pendapat mayoritas tidak berarti menolak pendapat mayoritas secara mutlak. Seandainya kita terima bahasanya mengambil pendapat mayoritas itu bukan satu keharusan dan itu teranggap satu prinsip yang menyelisih syarat Islam, ila akan tetapi hal ini layaknya tidaklah bermakna haramnya mengambil pendapat mayoritas secara mutlak. Wala anakula amrin, dan tidak pula berarti disimpulkan semua perkara yang diambil dan disimpulkan dengan pendapat mayoritas berarti hukumnya haram. Wa alai berdasarkan hal ini, perkab ini, maka tidak ngefek disebutkannya dalil ini tentang celaan mengambil mayoritas untuk pengharaman pemilu. Maka sama saja apakah dikatakan bahasanya syariat itu mendukung prinsip mengambil pendapat mayoritas ataukah menolaknya, maka fala athara li hadzal khilaf, maka ini tidak punya pengaruh ya dalam pelarangan pemilu. Ya, kemudian alasan keempat penolakan yang anti pemilu, bahasanya pemilu kontemporer itu tidak memperhatikan syariah, aspek-aspek syari yang wajib dipenuhi dalam caleg, di mana yakunu tarsyih, pencalonan itu boleh bagi setiap orang meskipun tidak terpenuhi pada orang tersebut syarat-syarat untuk menjadi seorang penguasa menurut fikih Islam. Kemudian alasan yang kelima, fil intikhabat ad-dalil al-khamis. Alasan yang kelima, bahasanya dalam pemilu kontemporer itu menerima persaksian orang dan mengambil pendapat mereka tanpa membedakan keadaan mereka dan tanpa mengetahui gimanakah keadaan mereka, min adalatin, orang yang baik agamanya ataukah tidak, bagus dianah, bagus agamanya ataukah tidak. Ini, maka ini jawabannya. jawabannya atas alasan ini, kita tidak menerima kalau pemilu itu, memilih itu seperti memberikan persaksian. Ini di antara jawaban pokoknya. Kemudian dalil yang keenam, qiyamul intiqobat, pemilu itu dibangun di atas prinsip kesamaan suara orang yang berakal, lagi orang yang berilmu, ulama, orang yang al-kabir berilmu, dengan orang yang bodoh dan orang yang rusak. Maka semua orang itu sawasiyah sama dalam memilih. Dan tidak ada efek ilmu, takwa, dan pandangan yang cerdas dalam pemilihan dalam pemilu. Dan ini adalah jalan yang menyimpang yang diambil dari falsafah demokrasi yang dibangun di atas prinsip kesamaan tanpa melakukan pembedaan fil mu'ahilah dalam kemudian kelayakan, dalam kompetensi. Padahal Allah Ta'ala berfirman, katakan apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maka ini menunjukkan rusaknya tasawur persepsi al-intikhabat pemilu karena menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka jawabannya tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan kecuali menganggap sama di antara manusia dalam suara. Kenapa tidak ada pilihan yang lain? Realitanya tidak mungkin ada pilihan yang lain. Karena tidak mungkin meletakkan satu kaedah yang benar untuk membedakan manusia dalam suaranya. Sehingga sebagian orang diberi suara lebih banyak dibandingkan sebagian yang lain dengan sebab ilmu ataukah kebagusan pendapat. Enggak bisa. Ya, kalau mau ya paling banter ya, caranya adalah dengan ijazah bisanya. Tapi kalau dengan ilmu enggak bisa. Gimana mengetahui ini orang yang berilmu sehingga suaranya bisa dikasih nilai 10 misalnya. Ya, sebabkan itu orang yang tidak berilmu ini parameternya apa? Enggak bisa. Ya. Jadi seandainya bisa ya bisanya misalnya ijazah. Kalau ijazahnya S1 nilai suaranya demikian, ijazah S2, dan ini tentu satu hal yang sangat sulit sekali kalau diterapkan. Walau qadarna ala dzalika, seandainya kita andikan hal itu tersebut, maka bagaimanakah mungkin kita bisa mengandai-andaikan untuk pemilahan di sisi amanah, kebersihan latar belakang, kesolihan seseorang. Sehingga tidak ada pilihan kecuali menggunakan prinsip at-tasawi. Kesamaan suara. Namun orang yang kontra akan memberikan jawaban sebagai berikut. Idza lam yumkin illa al-musawa, jika tidak ada pilihan kecuali semua suara itu nilainya sama, maka perkara ini bukan perkara yang mendesak. Sehingga kita harus menggunakan metode pemilu. Sehingga jika tidaklah memungkinkan kecuali harus kesamaan suara, ya sudah kita tinggalkan metode ini, yaitu pemilu secara total. Kemudian, mungkin kemudian kita lewati al-wajuthani dan ya, kemudian dalil yang ketujuh, di halaman 71 dalil ketujuh, bahasanya intikhab, pemilihan dalam pemilu itu bagian dari sistem demokrasi yang ini diimpor dari orang-orang kafir. Maka jawabannya, lama ini tidaklah masalah memanfaatkan hal-hal yang manfaat dari orang kafir. Ini, kemudian satu hal yang menarik, ini poin yang kedua, tidak ada hubungan yang erat antara demokrasi dan pemilu. Karena demokrasi adalah satu sistem di atas prinsip berkuasanya rakyat. Walaysa wa'an nizam, bukan sistem yang rakyat di sana memilih penguasanya. Sehingga, maka mungkin saja memanfaatkan model pemilu tanpa terjumus dalam sistem demokrasi. Ini satu hal yang menarik. Ya, karena orang yang melarang mencoblos itu mengidentikan ya, pemilu dengan demokrasi. Maka di sini beda. Demokrasi itu ya, rakyat yang jadi pemimpin. Ya, bukan satu sistem rakyat memilih penguasa. Kemudian jawaban yang ketiga, bahasanya keterikatan antara pemilu dan demokrasi di sistem demokrasi kontemporer itu tidaklah terjadi kecuali di masa sekarang. Walam yakun al-intikhab mulaziman. Ya, karena pemilu itu bukanlah satu hal yang melekat di sistem demokrasi zaman dulu. Li'ana kana takhudu, karena kalau demokrasi di zaman dulu mengambil prinsip demokrasi langsung, bukan demokrasi perwakilan. Sehingga, idalam takun demokrati, ya, jika demokrasi itu tidak melekat dengan pemilu, bahkan dijumpai tanpa ada pemilu, sebagaimana demokrasi masa silam, demokrasi di masa Yunani, fali alla yakuna antil intikhab, maka kalau pemilu itu bukanlah satu hal yang melekat pada demokrasi, itu mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Kemudian kita lihat ke tarjih di halaman 73. Ya waladhi yatarajjah li. Dan yang kuat menurut penulis buku ini dari dua pendapatnya adalah pendapat yang membolehkan pemilu kontemporer. Dan bahasanya adalah satu bentuk yang mubah dari bentuk pemilihan. Dan aku kuatkan pendapatku ini dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, syariat tidak menentukan cara tertentu supaya kepala negara jadi kepala negara. Yang jadi tolak ukur adalah keridhaan banyak orang. Maka semua metode yang diridhai oleh masyarakat, maka itu boleh selama tidak melanggar hukum syariat. Ya, dan orang yang mau merenungkan pengangkatan Khulafaur Rasyidin, kita menjumpai bahasanya setiap khalifah itu menjadi penguasa dengan cara yang berbeda dengan penguasa yang lainnya. Abu Bakar misalnya, dia diangkat melalui cara pemilihan Ahlus Saqifah. Kemudian banyak orang membaiatnya. Sedangkan Umar jadi khalifah karena istikhlaf. Ya, karena dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar untuk jadi penggantinya. Sedangkan Utsman itu jadi khalifah melalui tim formatur, majelis khusus yang bermusyawarah, satu tim formatur yang beranggotakan 7 orang ahlu surah. Yang orang-orang ini telah ditentukan siapa-siapanya oleh Umar. Sedangkan Ali itu diangkat sebagai penguasa karena baiat mayoritas orang kepadanya. Demikian juga Muawiyah itu menjadi khalifah bisulhi, dengan damai setelah tanazul mengalahnya Al-Hasan bin Ali bil khilafah dalam masalah khalifah, mengalah kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Makanya ada lima cara. Fatar, maka Anda lihat, bahasanya di hadapan Anda ada lima cara, semuanya adalah cara yang berbeda dengan yang lainnya. Dan tidaklah dikenal bahasanya ada satu sahabat yang mengingkari salah satu dari cara-cara ini. Fataha sholam min khilalihi, sehingga bisa disimpulkan melalui perenungan terhadap hal ini, adanya kesepakatan sahabat, bolehnya semua cara yang mengantarkan kepada kekuasaan. Kemudian dinilai oleh penulis, bahasanya pemilu adalah di antara cara yang mengantarkan untuk menjadi penguasa, sehingga fal aslu, hukum asalnya adalah bolehnya hal ini. Itu di antara alasan yang dibahkan oleh penulis. Mungkin sisi tarjih ini perlu kita baca lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti masih kita lanjutkan untuk membaca bagian ini. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.